Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya, melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan matan kitab Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan beliau berdua tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jahran, secara terang-terangan. Yaitu dimulai dengan turunnya wahyu yang kedua, atau dimulai dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Bukan turun wahyu kedua ya, namun surat Al-Hijr ayat 94. Allah katakan fasda. Fasda ay ijhar, artinya jaharlah, terang-teranganlah, bima tu'maru, untuk memberikan dakwah secara terang-terangan, ya, untuk memberikan dakwah terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, sejak turunnya ayat ini, maka Rasulullah paham bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk dakwah secara terang-terangan di Mekah. Dan perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW dakwah secara sirran, secara sembunyi-sembunyi di Mekah itu selama 3 tahun. Ya, dakwah secara sir itu mudahnya, temponya selama 3 tahun. Setelah itu baru turun ayat fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullah mengatakan, "Tsumma nazala 'alaihi fi surati Asy-Syu'ara." Kemudian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Allah katakan, "Wa andhir 'ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada asyirah, kepada keluargamu, al-aqrabin yang dekat. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu. Wahum banu Hashimin wa banu Abdul Muttalib wa banu Al-Muttalib wa banu Naufalin wa banu Abdisyamsi wa banu Abdisyamsin wa auladu Abdi Manafin. Mereka adalah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdisyams, dan seluruh keturunan dari Abdul Manaf. Intinya kerabat Nabi, orang-orang yang masih punya hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khfid janahaka liman ittaba'a minal mu'minin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maksudnya bersikap lemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Karena ketika itu orang-orang yang beriman sedikit, dan mereka dalam keadaan lemah, dan mereka sering diganggu. Maka Allah Ta'ala menasihatkan Rasulullah untuk berbuat lemah lembut kepada mereka. Fa'in asauka, kata Allah, kalau mereka berbuat maksiat kepadamu, ay al-ashiru al-aqrabun, maksudnya para kerabat tersebut. Kalau para kerabat tersebut bermaksiat kepadamu, artinya menentang dakwahmu. Faqul inni bari'um mimma ta'malun. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian lakukan. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217. Nah, maka intinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk mendakwahkan karib kerabat dulu, yang dekat-dekat dulu, keluarga dulu. Maka demikianlah seharusnya kita berdakwah. Ya, jangan kita sudah dakwah kemana-mana, ya, sudah dakwah di medsos, sudah ke seluruh Indonesia, gitu ya, bahkan seluruh dunia lewat medsos. Namun yang di rumah sendiri enggak didakwahi, anak istri enggak diajari, orang tua enggak dinasihati, ya, pakde, bude, simbah, sepupu, ya, saudara-saudara kandung, adik, kakak, ini enggak didakwahi, ini keliru. Harusnya kita dahulukan mereka-mereka dulu, orang-orang yang dekat. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkanlah diri kalian. Yang pertama, diri sendiri dulu. Kita perbaiki diri, kita nuntut ilmu, perbaiki ibadah, perbaiki akidah, perbaiki akhlak. Kemudian, wa ahlikum, kata Allah, setelah diri sendiri, keluarga. Ya, bukan setelah diri sendiri, kemudian teman kuliah, kemudian teman SMA, kemudian yang satu kampung, enggak, tapi keluarga dulu. Prioritaskan keluarga di atas yang lain. Dalam masalah nafkah, Nabi bersabda, ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Mulailah nafkahi diri kamu sendiri, kemudian orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Semua demikian, semua kebaikan demikian. Kaidahnya kita sendiri dulu, penuhi, perbaiki, setelah itu orang-orang terdekat kita. Maka di sini juga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi keluarganya. Fajama'ahum alaihi assalatu wassalamu. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka. Rasulullah dapat wahyu, anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Nabi memahami ayat ini prakteknya dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan orang-orang yang dikumpulkan, diundangi, dikumpulkan, bikin pengajian. Ya, maka ini menjadi faedah buat kita. Ya, hendaknya ada pengajian keluarga. Ya. Maksudnya bukan harus kita yang jadi pemateri, enggak. Ya. Pematerinya dari luar, ustadz, ahli ilmu. Ya, namun kita peruntukan untuk keluarga kita, pengajian khusus keluarga. Sebagaimana yang Nabi lakukan di sini. Nih, tersun jazakallahu khairan. Mengumpulkan keluarga-keluarganya, karib kerabatnya, ya. Kalau di Jogja ini ada budaya kumpul-kumpul terah, ya. Maka manfaatkanlah kumpul-kumpul terah itu untuk dakwah, ya. Jadi terah itu jangan cuma gosip. Wah, biasanya kan gosip gimana anaknya katanya cerai ini. Wah. Cuma katanya enggak naik kelas ini anaknya si ini. Wah. Cuman hibah, ya. Mending kita manfaatkan untuk dakwah. Mumpung semuanya pada kumpul, ya, kita undang ustaz, beri mereka nasihat, ya, kita dakwahi. Atau kumpul-kumpul keluarga yang lain, ya, minimal di keluarga kecil kita, anak, istri, suami, ya. Kalau bisa keluarga itu punya pengajian keluarga, ya, di rumah masing-masing, ya. Suami yang jadi pemateri, anak istri yang dengar. Ini seminimal-minimalnya, ya. Barang itu seminggu sekali, ya. Seminggu dua kali, ya. Dua minggu sekali, sebulan sekali. Ada pengajian keluarga kalau bisa, ya. Sampaikan yang diketahui oleh si suaminya, jangan makso, ya. Kalau memang belum tahu jangan sampaikan. Suami sampaikan apa yang diketahui, ya. Atau bisa dengan membaca buku para ustadz kita, ya. Dibacakan bukunya, ya, dipelajari bersama dengan anak dan istri. Ini bentuk mendakwahi keluarga. Fajama'ahum alaihi salatu wassalam wa qala lahum. Nabi mengumpulkan mereka dan Nabi berkata kepada mereka, kepada para kerabatnya, inna ra'ida la yakdhibu ahlahu. Sesungguhnya seorang pengembala, ya, seorang pengembala yang disewa la yakdzibu ahlahu, tidak akan membohongi tuannya. Kalau ada orang disuruh ngembala kambing oleh orang lain, maka si penggembala ini enggak akan mengkhianati tuannya. Pasti dia akan setia, loyal pada tuannya. Wallahi demi Allah, law kadzabtun nasa jami'an ma kadzabtukum. Kata Nabi, demi Allah, andaikan saya berdusta kepada seluruh manusia, andaikan saya nipu seluruh manusia, maka saya enggak akan nipu kalian. Kalian keluarga saya. Law gharartun nasa jami'an ma gharartukum. Andaikan saya mencurangi semua manusia, namun kalian enggak akan saya curangi. Karena kalian keluarga saya. Walillahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Inilah Rasulullah ilaikum khassah. Sungguh aku adalah Rasulullah, saya enggak bohong. Khassah, khusus untuk kalian. Wa ilan nasi kafah, dan aku adalah Rasulullah yang diutus untuk seluruh manusia secara menyeluruh. Ya, jadi Nabi kasih prolog dulu. Saya akan mengatakan perkataan yang benar. Saking benarnya, andaikan saya nipu orang, saya enggak akan nipu kalian. Andaikan saya bohongin orang, saya kan enggak akan bohongin kalian. Ini perkataan benar, yaitu aku adalah Rasulullah. Wallahi la tamutunna kama tanamuna. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Karena tidur itu seperti mati, dan itu tidur itu adalah mati kecil. Kata Nabi, kalian nanti akan mati sebagaimana kalian bisa tidur. Walatub'atsunna kama tastaiqidhuna, dan kalian akan dibangkitkan lagi setelah itu sebagaimana kalian bangun tidur. Walatuhasabunna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab atas amalan yang kalian lakukan. Jadi ini bagian Nabi mengingatkan tentang akhirat. Karena kebanyakan orang jahiliyah ketika itu lalai kepada akhirat. Mereka melakukan amalan seenak dewi, seenak hawa nafsunya saja. Mereka enggak ingat kepada akhirat. Mereka enggak ingat bahwasanya perbuatan mereka akan dihisab. Maka setelah Rasulullah sampaikan kebenaran, saya adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah ingatkan akhirat, ingat ya, yang kalian amalkan nanti akan dihisab. Kalian nyembah berhala akan dihisab. Kalian nyembah pohon keramat akan dihisab. Kalian minum khamar akan dihisab. Kalian main judi, kalian main riba akan dihisab. Supaya mereka mikir, supaya mereka tersentuh hatinya. Oh iya ya, waktunya saya untuk serius gitu. Walatu jazauna bil ihsani ihsana. Dan kalian akan diberikan ganjaran dengan kebaikan kalau kalian melakukan kebaikan. Wabisu'i su'an, dan akan diberikan ganjaran berupa keburukan kalau kalian melakukan keburukan. Wa innaha lajannatun abadan, dan orang yang melakukan kebaikan maka selama-lamanya akan di surga. Aula narun abadan, dan orang yang melakukan keburukan akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, hadisnya akhrajahu At-Tamarani fil ahadits at-tiwal, dalam sebuah hadis, dalam beberapa hadis yang panjang. Ya, namun hadis ini dha'afahu Al-Albani fi fiqh as-sirah. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam kitab fiqh as-sirah. Hadisnya lemah. Ya, namun wallahu a'lam maknanya benar. Ya, maknanya tidak keliru. Ya, maka intinya Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, kerabatnya, dan memberikan pengajaran kepada mereka, memberikan dakwah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fatakallamal qawmu kalaman layinan. Maka orang-orang tersebut, para kerabat Nabi, al-qawm artinya sekelompok orang, beberapa orang. Maka beberapa orang yang hadir di sana takallam kalaman layinan, mengatakan perkataan yang layin, perkataan yang ringan. Artinya mereka menyatakan ketidaksetujuan kepada Nabi. menyatakan ketidaksukaan setelah disampaikan dakwah tauhid. Namun perkataannya masih lain, masih ringan. Ya. Ya, celaan-celaan ringan, ketidaksetujuan yang ringan. Namun ghairu ammihi Abi Lahabin, kecuali satu orang yaitu Abu Lahab. Alladzi kana khasman ladudan. Ya, Abu Lahab ini adalah orang yang khasman ladudan, adalah orang yang khasam, orang yang suka membantah, yang ladud. Ya, ladud artinya khasimun syadid. Ladud artinya orang yang suka membantah dengan bantahan yang keras. Ya, atau dengan kata lain ngeyelan. Ya. Abu Lahab ini orangnya ngeyelan, suka debat, suka membantah dan keras. Ya, keras kepala. Fa innahu qala. Maka Abu Lahab mengatakan, "Khudhu 'ala yadayhi." Ya. Tangkaplah dia. Ini perkataan Abu Lahab. Khudhu 'ala yadayhi, ambil tangannya. Artinya tangkap dia. Ya. Jadi menyerukan kepada keluarganya yang lain untuk menangkap Rasulullah. Qabla an tajtami'a 'alaihi al-Arabu. Sebelum orang-orang Arab berkumpul kepada dia. Artinya sebelum orang-orang Arab ngikut dia. Tangkap Muhammad ini. Kalau enggak kita tangkap, nanti orang-orang Arab ngikut dia. Orang-orang Arab terpengaruh oleh dia semua. Fa in aslamtumuhu hina idzin dalaltum. Kalau kalian biarkan dia, kalau kalian biarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina idzin sekarang, maka dalaltum, kalian akan menyesal nanti. Wa in mana'tumuhu qutiltum. Kalau kalian enggan untuk menangkap dia, qutiltum, kalian akan terbunuh. Kalau kalian enggak nangkap dia, nanti kalian dapat atau nanti kalian kena batunya. Nanti kalian akan dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, kalian akan terbunuh. Ini kata Abu Lahab. Jadi dia memprovokasi. Orang-orang yang lain hanya ya ngedumel-ngedumel dikit, hanya menggerutu dikit, Abu Lahab memprovokasi. Manas-manasi. Tangkap dia. Kalau enggak tangkap, bahaya nih orang ini. Kalau kalian enggak tangkap sekarang, kalian nyesal. Kalau kalian enggak tangkap, nanti kalian malah yang ditangkap. Ini perkataan Abu Lahab. Betapa kerasnya penentangan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal keluarganya. Faqala Abu Thalib, maka Abu Thalib membela. Wallahi lanamna'annahu ma baqina. Demi Allah, saya namna'anna, artinya saya, walaupun dengan menggunakan sighah nahnu, kami, namun artinya saya. Adapun saya pasti akan menjaganya. Lanam na'ana, artinya saya akan melarang diri saya untuk nangkap dia. Artinya saya akan menjaganya. Mabakinya selama dia ada di tengah-tengah kita. Ya, Abu Thalib berani. Ya. Adapun saya, demi Allah, saya akan jaga dia. Saya enggak akan nangkap dia, saya enggak akan menyerahkan dia selama dia masih di tengah-tengah kita. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan kita faedah. Fi hadza hikmatun. Dalam hal ini ada sebuah hikmah. Wa hiya anna amamahu inqasumu arba'ata aqsamin. Bahwasanya paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi 4 jenis. Dan memang ketika Nabi menjadi Nabi, paman beliau tinggal 4. Dan yang 4 ini dibagi menjadi 4 jenis kalau kita klasifikasikan. Kafirun wa muslimun. Secara umum terbagi menjadi 2. Ada yang kafir, ada yang muslim. Yang 2 kafir, yang 2 muslim. Nah, kalau kita breakdown lagi, wal kafiru, yang kafir, kisman. Ada 2 jenis. Aduun ladudun, yang pertama, yang memusuhi dan sangat keras permusuhannya. Wahuwa Abu Lahabin, ialah Abu Lahab. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kafir yang kedua, wa sadiqun hamimun, yang dia menjadi teman dan juga hamim. Hamim artinya suka mendinginkan suasana. Hamim itu secara bahasa artinya hujan yang turun setelah panas yang terik. Berarti mendinginkan, ya kan? Panas terik, tau-tau hujan. Maka ini jenis yang kedua, yang shodiq menemani dan mendinginkan suasana, membela Nabi. Wahuwa Abu Talibin, dialah Abu Talib. Ini dua paman Nabi yang kafir, ada dua jenis. Ada yang musuhi, ada yang bela. Wa kana mudafi'an nasiran, dan Abu Talib membela dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal muslimu, adapun paman Nabi yang muslim, fahuwa aydan qisman, maka ada dua jenis juga. Qismun ta'akhara islamuhu, yang pertama yang masuk Islamnya terakhir, masuk Islamnya belakangan. Walam yakun lahu sabiqatun, dan dia tidak masuk Islam di awal-awal. Wahuwa Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Wa akharu taqaddama islamuhu, sedangkan yang kedua, paman Nabi yang Islam yang kedua, adalah yang masuk Islamnya awal-awal. Wa kana lahu sabiqah, dan dia termasuk yang masuk Islam awal-awal. Wa abla bala'an hasanan, dan dia telah mengalami cobaan, yang cobaan itu baik bagi dia. Wa kutila syahidan, dan terbunuh dalam keadaan syahid. Wa huwa Hamzah, dialah Hamzah. Maka paman Nabi yang masih hidup setelah Nabi menjadi Nabi ada empat: Abu Lahab, Abu Talib, kemudian Al-Abbas dan Hamzah. Dan empat ini jenisnya beda-beda. Abu Talib itu yang kafir namun bela, Abu Lahab kafir namun musuhi, Al-Abbas muslim namun masuk Islamnya belakangan, Hamzah muslim namun masuk Islamnya lebih duluan. Wa hadza min hikmatillahi azza wa jalla, ini adalah hikmah Allah azza wa jalla, an ja'ala a'mamahu inqasamu hadhihi al-aqsama al-arba, itu ketika Allah taala membagi paman-paman Nabi menjadi empat jenis ini. Muslimun sabiqun, muslim yang masuk Islamnya awal. Wa muslimun dunahu, yang kedua yang muslim namun masuk Islamnya belakangan. Wa kafirun ladudun, yang ketiga yang kafir namun musuhi dengan keras. Wa kafirun shadiqun, dan ada yang kafir namun menjadi teman. Ya, maka di balik apa yang Allah takdirkan ini ada banyak sekali hikmah. Di antara hikmahnya bahwasanya orang yang duluan masuk Islam itu lebih mulia. Orang yang duluan masuk Islam lebih mulia daripada yang lebih belakangan masuk Islamnya. Ya, maka kata para ulama, Hamzah itu lebih mulia daripada Al-Abbas. Ya. Karena para sahabat itu bertingkat-tingkat, mutafawid. Ya. Mutafadil. Para sahabat itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Ya, maka Hamzah lebih tinggi daripada Al-Abbas. Ya. Maka dalam hadis, Nabi katakan bahwasanya Hamzah ini asadullah, singanya Allah. Maka disebutkan juga dalam hadis yang sahih, Hamzah adalah sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Berarti Hamzah lebih mulia, lebih tinggi daripada Al-Abbas. Di antara sebabnya adalah karena beliau masuk Islam lebih awal dan mendapat cobaan, mendapat bala tadi, abla, balaan hasanah, mendapatkan cobaan. Ya, maka orang yang masuk Islamnya awal cobanya lebih keras daripada orang yang masuk Islamnya ketika sudah di Madinah. Ya, maka cobaannya lebih sedikit. Maka ini juga berlaku secara umum, orang yang masuk Islamnya lebih duluan, dia memiliki satu keutamaan daripada orang yang masuk Islamnya belakangan. Termasuk juga ini menjadi sebab kenapa kita harus lebih muliakan orang-orang tua. Ya. Karena orang tua, orang yang lebih tua maksudnya, bapak-bapaknya ada sekitar kita, bapak-bapak yang hadir di sini, simbah-simbah, masuk Islamnya lebih duluan daripada kita, ya. Karena lahirnya lebih duluan daripada kita, ya kan? Kalau dia Muslim sejak lahir, lahirnya lebih duluan daripada kita. Ya. Kalau dia masuk Islamnya setelah sebelumnya kafir, maka masuk Islamnya pun lebih duluan daripada kita. Maka mereka punya satu poin keutamaan, yaitu masuk Islam lebih duluan. Kemudian di antara hikmah yang kita bisa ambil dari apa yang Allah takdirkan ini, bahwasanya amalan baik seberapapun besarnya tidak manfaat kecuali dengan disertai tauhid. Ya. Abu Thalib itu mati-matian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau membenarkan kerasulan beliau, membenarkan kenabian beliau, membenarkan ajaran beliau. Namun beliau tidak meninggalkan ajaran kesyirikan, tidak bertauhid. Ya, maka tetap saja beliau mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak beriman. Tetap beliau kembalinya kepada neraka jahannam. Wallahualam. Maka tidak bermanfaat amalan yang baik, yang banyak, kalau tidak disertai dengan tauhid. Kemudian juga diantara hikmahnya, kekerabatan tidak manfaat. Kekerabatan dengan nabi atau dengan orang soleh atau dengan ulama tidak manfaat kalau dia menelisih kebenaran. Kalau dia menentang kebenaran, kalau dia tidak mau ikut kepada kebenaran. Sebagaimana Abu Lahab. Abu Lahab pamannya nabi, kerabat dekat nabi. Namun status kerabat nabi ini, status paman nabi ini tidak bisa membantu dia untuk selamat dari neraka jahanam, karena dia menentang kebenaran, bahkan menentang kebenaran dengan sangat keras. Maka Nabi SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Orang yang amalannya pelan, amalannya lambat, artinya amalannya sedikit, enggak bisa terangkat, enggak bisa dipercepat dengan nasabnya, dengan kekerabatannya, dengan silsilahnya, enggak bisa. Walaupun jenengan punya hubungan keluarga dengan kiai, hubungan keluarga dengan ulama, bahkan ulama besar mungkin, atau dengan orang soleh, itu enggak ada manfaatnya kalau jenengan enggak ikut kebenaran. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khudhari beliau menjelaskan, "Thumman sarafa al-jam'u." Kemudian kumpulan orang-orang tersebut pergi, insarafa. Ya. Kumpulan para kerabat Nabi tersebut setelah didakwahkan seperti itu, mereka tidak berkenan, mereka pun pergi. "Walamma jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidda'wati sakhirat minhu Quraisyun." Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan dalam dakwah, maka sakhirat minhu, orang-orang Quraisy pun meremehkan beliau. "Wastahza'u bihi fi majalisihim," dan mencela beliau di majelis-majelis beliau. "Wa kana idza marra 'alaihim yaqulun," dan ketika Rasulullah atau setiap kali Rasulullah melewati mereka, mereka mengatakan, "Hadza ibnu Abi Kafsyata yukallimu minas sama." Lihat ini anaknya si Abu Kafsyah. Ya, padahal mereka tahu ini anaknya Abdullah. Ya, namun untuk merendahkan beliau dikatakan sebagai anaknya Abu Kafsyah, walaupun benar memang Abu Kafsyah adalah bapak susunya beliau. Ya, Abu Kafsyah adalah suami dari Halimatus Sa'diyah. Ya. Yang ini adalah ibu susu beliau dan juga merawat beliau. Abu Kafsyah memang bapak beliau, bapak susu. Namun tentunya lebih tinggi Abdullah daripada Abu Kafsyah. Untuk merendahkan beliau, maka yang disebut Abu Kafsyah. Ini anaknya Abu Kafsyah, lihatin. Yukallimu minas sama, dia ngaku dapat wahyu dari langit. Ngaku ngomong dengan yang di langit. Maka menunjukkan orang-orang jahiliyah pun dahulu menetapkan Allah di langit. Yukallimu minas sama, kata mereka. Ini ngomong sama Allah di langit. Ngomong sama Allah dari langit, dapat wahyu dari langit. Orang jahiliyah saja menetapkan Allah di langit. "Wa hadza ghulamu Abdul Muthalib yukallimu minas sama," atau kadang-kadang mereka mengatakan, "Lihat ini bocahnya Abdul Muthalib, cucunya Abdul Muthalib. Dia ngaku dapat wahyu dari langit." ya, atau celaan-celaan yang seperti itu. La yaziduna ala dzalika, tidak lebih dari itu. Ya, ini celaan yang layin, celaan yang ringan. Cuma disindir-sindir. Ya, cuma dinyinyirin kalau zaman sekarang ya. Cuma dinyinyirin saja. Lewat dinyinyirin, lewat digibahin. Ini masih ringan. Namun falamma aba'alihatahum wasaffaha uqulahum. Namun ketika Rasulullah mencela tuhan-tuhan mereka dan membodoh-bodohi akal mereka, atau menjelaskan kebodohan akal mereka, safaha uqulahum. Namun ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini bukan maksudnya Rasulullah itu maki-maki orang, bukan. Bodoh kamu, itu kok disembah? Gak seperti itu Nabi. Dasar kamu goblok misalnya, gak seperti itu. Jadi safaha uqulahum bukan Nabi itu mencela dengan kata-kata kotor, tidak. Dan juga bukan artinya Nabi mencela tuhan-tuhan mereka. Aba alihatahum, bukan Nabi mencela tuhan-tuhan mereka. Bukan Nabi mencela orang soleh yang mereka sembah, karena kan mereka menyembah orang soleh. Namun yang dicela adalah peribadahannya, bukan orang-orang solehnya. Maka ketika Nabi jelaskan, ketika Nabi jelaskan yang kalian lakukan ini kebodohan. Patung kok disembah, kuburan kok disembah. Ini patung, kuburan, pohon keramat, enggak bisa ngapa-ngapain. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Enggak bisa ngasih bahaya, enggak bisa ngasih manfaat. Kalian ini melakukan kebodohan. Nah, ketika sudah mulai bicara masalah kesyirikan, qala lahum, mereka pun mengatakan. Atau ya, Nabi mengatakan ya, dengan mengatakan wallahi ya qaum, demi Allah wahai kaum, laqad khalaftum dina abikum Ibrahim. Nabi mengatakan kepada mereka, wahai kaum, kalian telah menyelisihi agama kakek moyang kalian yaitu Ibrahim. Ya, yang kalian lakukan ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kakek moyang kalian. Ya. Maka tharat fi ru'usihim hamiyatul jahiliyah. Nah, maka ketika itu langsung tharat fi ru'usihim. Langsung membaralah, muncullah, tumbuhlah di dalam kepala mereka hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Langsung marah. Ya. Sebelum dibahas masalah kesyirikan, mereka cuma nyinyir. Mereka cuma nyindir-nyindir, cuma gibahin. Tapi ketika membahas masalah kesyirikan, ketika dikatakan itu adalah kebodohan, langsung mereka marah. Dan marahnya mereka dalam bentuk fanatisme jahiliyah saja. Bukan karena mereka merasa dibantah hujahnya, bukan karena mereka merasa di apa namanya kebenaran mereka diusik, enggak. Namun karena hamiyatul jahiliyah, karena fanatisme jahiliyah. Ghiratan ala tilkal alihati, sebagai bentuk kecemburuan terhadap tuhan-tuhan yang mereka sembah tersebut. Ghirah artinya semangat untuk membela. Kecemburuan dalam bahasa kita, kecemburuan artinya semangat untuk bela, ghirah. Untuk membela tuhan-tuhan yang mereka sembah. Allati kana ya'buduha abauhum, yang disembah oleh kakek moyang mereka. Jadi mereka marah bukan karena mereka tahu mereka benar, Muhammad salah, bukan. Namun sekedar karena yang dicela oleh Muhammad adalah tradisi kami, tradisi kakek moyang kami. Sekedar hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Fadhahabu ila ammihi Abi Talibin Sayyidi Bani Hashim. Maka mereka pun, orang-orang Quraisy, datang kepada Abu Talib yang merupakan petinggi Bani Hashim. Alladhi akhadha ala nafsihi himayatahu min aidi a'daihim. Yang Abu Talib sudah akhadha ala nafsihi, yang sudah berjanji untuk himayatahu, untuk melindungi Nabi. Min aidi a'daihi, dari tangan-tangan musuh-musuhnya. Fatalabu minhu ayukhliya bainahum wa bainahu aw yakuffahu amma yakulu. Maka orang Quraisy meminta agar Abu Talib tidak menghalangi, ayukhliya bainahum wa bainahu, tidak menghalangi orang Quraisy untuk berbuat sesuatu kepada Nabi. Atau opsi kedua, opsi pertama, biarkan kami membasmi Muhammad. Opsi kedua, kalau kamu enggak mengizinkan kami untuk membasmi Muhammad, maka bawa kamu sendiri yang berbuat sesuatu. Bawa kamu yang yakuffahu amma yakulu. Kamu Abu Thalib, tolonglah tahan dia untuk dakwah. Bungkam mulutnya. Faraddahum raddan jamilan. Maka Abu Thalib pun radda, menanggapi mereka dengan tanggapan yang bagus. Artinya Abu Thalib bisa mendinginkan suasana. Beliau tidak menuruti apa yang mereka inginkan, namun suasana selesai, suasana beres, keadaan beres. Fansarafu anhu wa madha Rasulullah lima yuriduhu la yasudduhu an muradihi syai'un. Maka mereka pun pergi, orang-orang Quraisy pun pergi, dan Rasulullah tetap melakukan apa yang beliau inginkan untuk berdakwah tauhid. La yasudduhu, tidak berpaling sama sekali an muradihi syai'un sedikit pun. Maka Abu Thalib pinter mengendalikan suasana sehingga mereka pun pergi tanpa harus menaati apa yang mereka inginkan. Rasulullah tetap dakwah. Fatazayadal amru, namun perkaranya semakin bertambah parah, semakin bertambah bergecolak. Ya, kita jeda dulu untuk azan, setelah itu kita lanjutkan sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, Syekh Muhammad Al-Khudari mengatakan fatazayada al-amru, perkaranya semakin bertambah parah. Wa atmarat Quraishun al-hiqda wal-adawata, maka orang Quraisy semakin menyimpan al-hiqd, semakin menyimpan kebencian, wal adawah, dan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasa ba'dhum ba'dhan ala dzalika, dan mereka saling memotivasi kepada sesamanya untuk memusuhi Nabi. Tsumma mashaw ila Abi Thalibin marratan ukhra, kemudian mereka datang lagi kepada Abu Thalib. Faqalu lahu, kemudian mereka mengatakan, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan minna, wahai Abu Thalib, kamu adalah orang yang sepuh di antara kami. Kamu adalah orang yang punya syaraf, punya kedudukan, punya kemuliaan, wa manzilatan, dan punya kedudukan di tengah-tengah kami. Wa inna qatalabna minka an tanha ibna akhika, dan kami sudah pernah minta kepadamu untuk melarang anak dari saudaramu, untuk melarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tanhahu, namun engkau tidak melakukannya. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha, dan demi Allah kami enggak bisa sabar membiarkan mereka membiarkan dia seperti ini. Min syatmi abaina, yang dia terus menerus mencela kakek moyang kita. Wa tasfihi uqulina, dan membodoh-bodohkan akal kami, akal kita. Wa aibi alihatina, dan mencela tuhan-tuhan kita. Fa innahum kanu idza tahtaju bitaqlidi fi istimrarihim ala adami ittiba'il haqqi dhammahum li adami isti'mali uqulihim fi ma khuliqat lahu. Maka ketika mereka berhujjah untuk melakukan taklid sehingga mereka terus-menerus melakukan kesyirikan, mereka berhujjah ala adami tiba'il haq, untuk tidak mau mengikuti kebenaran, maka mereka pun dicela. Dzamahum li adami isti'mali uqulihim, mereka dicela oleh Allah dengan celaan yang artinya mereka tidak mau ngikutin akal mereka yang benar. Maka Allah mencela mereka dengan mengatakan mereka itu enggak ikutin akal yang benar, akal mereka bodoh. Fima khuliqat lahu, tidak ngikutin akal mereka yang telah Allah ciptakan pada diri mereka. Qala ta'ala fi suratil Baqarah, Allah ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami akan mengikuti ma alfaina, ai ma wajadna. Kami akan mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari kakek moyang kami. Ketika disuruh ikutin dalil, ayo ikutin dalil, ikut kebenaran. Ikutin Rasul, ikutin tuntunan Nabi, ikuti sunnah. Mereka mengatakan, oh enggak, kami mau ngikutin tradisi kakek moyang kami. Kami mau ngikutin apa yang sudah ada sajalah. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kalian akan tetap seperti itu? Walaupun kakek moyang kalian la yaqiluna syai'a, tidak berpikir sama sekali. Walayah tadun dan tidak mendapatkan petunjuk, maka Allah Ta'ala mencela. Kalian kok tetap melakukan kesyirikan? Mbok pakai otak kalian ketika demikian. Apakah kalian tetap mau melakukan itu padahal yang kalian ikuti juga enggak berakal juga, enggak ikutin akal mereka, itu kakek moyang kalian. Nah, ketika Nabi sampaikan ayat ini, nah ini yang dimaksud dengan safaha uqulahum wa aba alihatahum. Ini yang dimaksud dengan mencela akal orang Quraisy dan mencela tuhan-tuhan orang Quraisy. Padahal Nabi lakukan apa? Nyampaikan ayat. Yang Nabi lakukan nyampaikan ayat, bukan maki-maki, kalian goblok, kalian nolong, enggak. Nabi enggak melakukan itu. Ya, enggak berkata-kata kasar tidak. Namun Nabi sampaikan ayat. Nyampaikan ayat namun disebut mencela tuhan-tuhan kami, membodoh-bodohi kami. Maka lihat ini tazif, nah, ini apa ya, strategi orang-orang sesat. Ya, ketika disampaikan kebenaran, mereka playing victim, ya kan? Seolah-olah orang yang menyampaikan kebenaran ini adalah orang yang kasar, yang garang, yang buruk, dan mereka adalah korbannya. Ya, padahal orang-orang yang ini yang menyampaikan kebenaran hanya menyampaikan dalil, mengajak mereka kepada kebaikan, kepada kebenaran. Ya. Namun orang-orang yang menolak kebenaran melakukan tazif. Seolah mereka yang terzalimi, seolah mereka yang korban, dan orang-orang yang benar ini ya pelaku kekejamannya, antagonisnya. Wa qala fi suratil Maidah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ta'alu, ayo kemari. Untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, wa ilar rasuli, dan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa-apa yang kami temukan dari kakek moyang kami, tradisi. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian tetap demikian walaupun kakek moyang kalian tidak berilmu dan tidak mendapatkan petunjuk? Surat Al-Maidah ayat 104. Wa qala fi surati Luqman. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Luqman, dalam surat Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami akan ikutin yang kami temukan dari kakek moyang kami. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah kalian akan tetap demikian walaupun syaitan mengajak kalian kepada azab neraka sa'ir? Surat Luqman ayat 21. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, fi bayani hujjatihim abdahidah, untuk menjelaskan hujjah mereka orang-orang musyrik yang ini sangat dahidah, sangat rapuh sekali. Qala, orang-orang musyrik mengatakan, qala mutrafuha. Mutrafun ay mun'amun. Mutrafun artinya orang yang mendapatkan nikmat, orang yang kaya, orang yang punya harta benda. Atau kubara, atau artinya orang yang punya kedudukan, orang-orang besar. Orang-orang kaya, orang-orang besar mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati kakek moyang kami berada di sebuah ummah. Ya, ummah di sini artinya millah. Berada di sebuah ajaran, sebuah agama. wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya ngikutin mereka. Ya, maka perhatikan, semua hujjah orang-orang musyrikin sama, yaitu ngikutin tradisi, ngikutin kakek moyang. Ya, maka banyak orang-orang yang terhalangi dari kebenaran karena ngikutin tradisi. Tradisi perlu kita timbang dengan aturan agama, perlu kita timbang dengan syariat. Kalau tradisi itu sesuai dengan syariat atau tidak terlarang dalam syariat, maka tidak masalah. Namun kalau tradisi itu bertentangan dengan syariat, apalagi isinya kesyirikan, maka harus kita tinggalkan. Karena syariat datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tradisi buatan manusia. Tradisi kan hasil akal budi manusia saja di suatu tempat. Maka bagaimana mungkin kita mau mengedepankan tradisi yang buatan manusia untuk meninggalkan firman Allah? Enggak mungkin, orang berakal enggak mungkin melakukan demikian. Ya, maka tradisi perlu kita timbang dengan syariat. Dan enggak boleh mengikuti tradisi yang bertentangan dengan syariat. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.